بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظام جماعت کے حوالے سے بات جاری ہے. Berkenaan dengan nizam jemaat, kita akan lanjutkan. مرکزی انجمنوں کا تعارف میں نے کروایا تھا. Saya sudah memperkenalkan anjuman-anjuman markazi. اور ان میں جو کام ہوتا ہے اس کا طریقہ کار بھی بیان کیا تھا. Tugas-tugasnya dan bagaimana cara-caranya saya sudah sampaikan kemarin. Sadar Anjuman aur Tahrike Jadid ke jo daftar hain, kantor-kantor Sadar Anjuman dan Tahrik Jadid, wo usi tarah hain jis tarah aapke mukhtalif departments hote hain. Seperti di sini berbagai departemen juga ada. مثلاً امور عامہ ہے, تبلیغ کا کام ہے, تربیت کا کام ہے, اشاعت کا کام ہے. امور عامہ, تبلیغ, تربیت, اشاعت, یہی دفاتر انیلہ کنتور کنتور صدر انجمن میں کے بھی ہیں اور تحریک جدید کے بھی ہیں. کنتور کنتور صدر انجمن جگہ دن تحریک جدید جگہ. مثلاً صدر انجمن میں یہ دفاتر ہیں. مثالیا تی صدر انجمن ada beberapa kantor. نظارت اولیاء, نظارت دیوان. نظارت اولیاء, نظارت دیوان. ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ Oh sorry, نام ہی ہے. ہاں نام, jadi kalau nama tidak perlu saya terjemahkan lagi, dari bahasa beliau saya langsung dengarkan. نظارت اولیاء, نظارت دیوان, نظارت اصلاح و ارشاد, نظارت تعلیم القرآن, نظارت وقف عارضی, نظارت بہشتی مقبرہ, نظارت تعلیم, نظارت اشاعت, نظارت رشتہ ناطا, سارے وہی ڈپارٹمنٹس ہیں جو آپ کے ہاں موجود ہیں. Itulah semua departemen yang di sini pun ada seperti itu. یا جماعتوں میں جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. ہمارے میں دیوان کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ جنرل سیکرٹری کا موجود. Kalau di sana ada diwan, kalau di sini disebutnya general sekretaris. Sekretaris umum, sekum. Di sana diwan namanya. اسی طرح صنعت و تجارت کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے. صنعت و تجارت, زراعت کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے. اس طرح سارے جو عام کسی بھی جماعت میں ہوتے ہیں, کیونکہ جو جماعتوں میں ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی نگرانی کے لیے ہی یہ نظارتیں اور وکالتیں بنائی گئی ہیں. Jadi nazarat-nazarat ini dibuat untuk mengawasi kegiatan tersebut, bidang-bidangnya masing-masing. تو یہ ساری نظارتیں اور وکالتیں جماعتوں کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی نگرانی کرتی ہیں. Jadi nazarat ini mewakili departemennya masing-masing yang ada di jemaat. یہ سارے ڈپارٹمنٹ صرف تحریک جدید اور صدر انجمن میں ہیں, وقف جدید میں یہ نہیں ہیں. کنتور کنتور انی ہنیا دی تحریک جدید دن صدر انجمن بیڈا لگی دنگن وقف جدید. کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ وقف جدید کا کام جماعتوں کی نگرانی کرنا نہیں ہے. Karena seperti yang saya katakan, tugas bidang wakfi jadid adalah bukan mengawasi jemaat-jemaat. Unme sirf do department hi hain. Wakfi jadid memiliki dua departemen. Ek mal ka department hai jo chanda wakfi jadid ikattha karta hai. Pertama mal yang mengumpulkan chanda wakfi jadid. Aur ek irshad kehlata hai, nizamat irshad. Yang kedua nizamat irshad, جو تبلیغ اور تربیت کا کام کرتی ہے. یعنی تگسی ادلا انتوک تبلیغ دن تربیت. اس کے علاوہ جماعت میں, مرکزی انجمنوں کے علاوہ جماعت میں کچھ اور ادارہ جات بھی ہیں. سلائن انجمن انجمن مرکزی تاری مسیح ادھا ببراپا لمباگا دلم جماعت انی جو فاؤنڈیشنز کہلاتی ہیں. یعنی دسبوت دنن فاؤنڈیشن. مثلاً جماعت میں نور فاؤنڈیشن ہے. مثالیا ادا نور فاؤنڈیشن, یہ حدیث کے تراجم کا کام کرتی ہے. یعنی تگاسیا ادلا انتوک منرجمہکن حدیث حدیث. فضل عمر فاؤنڈیشن ہے, یہ مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور ارشادات اور کتب کے حوالے سے کام کرتی ہیں. ادا نمانیا فضل عمر فاؤنڈیشن, tugasnya adalah untuk menerjemahkan atau mengumpulkan buku-buku khutbah-khutbah karya Hadrat Muslih Maud. Nasir Foundation hai, iske matahat taleem ke kuch mansoobe hain. Ada Nasir Foundation yang di bawahnya ada program-program taklim. Tahir Foundation hai, ye Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahmahullah ki kutub aur khutbat ke hawale se kaam karte hain. Begitu juga Tahir Foundation yang bekerja untuk mengitukan buku-buku dan khutbah-khutbah huzur keempat. Phir kuch aur idare hain. Lalu ada lembaga-lembaga lainnya. Maslan research cell hai. Misalnya ada yang namanya research cell. Ye mukhtalif tahqeeq talab amur par hawala jata ikatthe karte hain. Tugasnya adalah mengumpulkan referensi untuk setelah ya dalam hal penelitian ya seperti itu dalam berbagai bidang. Humanity first hai. Ada humanity first. Iske kaam ko aap achhi tarah samajhte hain. Anda sudah faham sekali apa tugasnya. Makhzan-e tasaveer hai, ye jamaat ki tareekh ko tasveeri rang mein ikattha karti hai. Makhzan-e tasaveer, jadi sejarah jemaat itu dikumpulkan di dalam corak gambar-gambar foto. Tareekh-e Ahmadiyyat hai, ye jamaat ki tareekh ko ikattha karte hain. Tareekh Ahmadiyyat, dan tugasnya adalah mengumpulkan mendata sejarah jemaat tentunya. Jemaat ke mukhtalif mumalik mein printing press hai. Di berbagai negeri ada printing press jemaat ini. Qadian mein jo press hai wo Fazl-e Umar printing press kehlata hai. Di Qadian disebut dengan Fazl-e Umar printing press. Rabwa mein do press hai. Di Rabwa ada dua press. Ek Ziaul Islam press kehlata hai, ek Nusrat Art press kehlata hai. Yang pertama Ziaul Islam, yang kedua Nusrat Art press. London mein press hai jo Rakim press kehlata hai. Di London ada press yang disebut dengan Rakim press. Iske ilawa Afrika ke mukhtalif mumalik mein 8 mukhtalif press qaim hain. Selain itu di negeri-negeri Afrika ada 8 press bermacam-macam. Hospitals hain. Ada rumah sakit-rumah sakit. Maslan Rabwa mein Tahir Heart Institute hai. Misalnya di Rabwah itu ada Tahir Heart Institute. Fazl-e Umar Hospital hai. Fazl-e Umar Hospital. Nurul Ain hai. Nurul Ain. Blood Bank hai. Blood Bank. Phir Qadian mein Noor Hospital hai. Di Qadian ada Noor Hospital. Phir Tahir Homeopathic Clinic and Research Institute hai. Tahir Homeopathic Research Clinic and Institute. Ye Rabwah mein hai. Di Rabwah. Rabwah mein fire brigade hai. Di bawah di Rabwah ada fire brigade pemadam kebakaran. Ye jemaat ka apna hai jo Nasir Fire Rescue ke naam se chal raha hai. Ini milik jemaat dengan nama Nasir Fire Rescue. Gulshan-e Ahmad Nursery hai. Ada Gulshan-e Ahmad Nursery. Kasre Sleep Cell hai. Kasre Sleep Cell. Sleep Cell. Kasre Sleep Cell. Ye Hazrat Isa alaihi salam ki sleep se nijat aur unki hijrat aur uske baad ke jo halaat hain us par tahqeeq kar rahe hain. Yang sampai sekarang mereka melakukan penelitian peristiwa terselamatnya Nabi Isa dari kematian di salib, lalu hijrah, jalan apa yang dilakukan di sana, terus dilakukan research mengenai beliau alaihi salam. Sayyidina Bilal Fund hai. Ada Sayyidina Bilal Fund. Ye shuhada ki families ko look after karta hai. Shuhada ki jo families hoti hain unko look after karta hai, unki nigrani dekhbhal karta hai. Mengawasi, mengurusi keluarga para syuhada. Jemaat ka ek idara Majlis Nusrat Jahan hai. Ada lembaga dalam jemaat ini Majlis Nusrat Jahan. Ye Tahrik-e Jadid ke matahat kaam karta hai. Di bawah pengawasan Tahrik Jadid. Ye ek scheme hai jise Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimahullah ne 1970 mein Khuda Taala ke ilqa ke matahat jari kiya. Ini merupakan scheme yang dicanangkan oleh Huzur ketiga atas petunjuk dari Allah Taala. Pada tahun 70. Ye scheme khas taur par Afrika ke liye jari ki gayi thi. Scheme ini secara khusus dipungsikan untuk di Afrika. Iske matahat Afrika ke bahut sare mumalik mein jamaat ke sainkdon school aur clinics kaam kar rahe hain. Di bawah lembaga tersebut di Afrika, di berbagai negara di Afrika telah dibuatkan klinik ratusan jumlahnya, sekolah-sekolah, rumah sakit. Dunia mein jamiat qaim hai. Di dunia ini banyak sudah berdiri jamiah-jamiah. madrasah hai hifz hai, ada madrasah hafiz Quran, hifz Quran. Ye jamaat ke kuch bade bade idare hain jinka maine aapke samne zikr kiya hai. Inilah lembaga-lembaga jemaat yang sudah saya sebutkan di hadapan tuan-tuan. Iske ilawa bhi kuch chote-chote daftar mazid hain. Selain itu juga masih ada kantor-kantor yang kecil-kecil. Aur aainda bhi ye silsila jari rahega. Dan di masa yang akan datang pun silsilah ini masih terus berlangsung. Jab bhi Khalifatul Masih munasib khayal farmaye, wo jab chahe kisi naye daftar ya idare ka ijra farma sakte hain. Kapan pun Khalifatul Masih menganggap perlu untuk dibuatkan suatu lembaga, itu bisa dibuat oleh, bisa didirikan lembaga lain lagi. Iske ilawa mukhtalif desk qaim kar rahe hain. Begitu juga berbagai desk bekerja. Jo mukhtalif zubanon mein jamaat ke literature, huzur ke khutbat aur huzur jo huzur ko khutoot mukhtalif mamalik se milte hain unki translation ka kaam karte hain. Mereka mendapatkan surat-surat korespondensi, menerjemahkan khutbah huzur dan masih banyak lagi. Khutoot aur kutub ka bhi tarjuma kar rahe hain. Menerjemahkan buku-buku dan surat-surat. Isme Farsi desk hai. Ada Farsi desk. Japanese desk hai. Japanese desk. Swahili desk hai. Arabic desk hai. Chinese desk hai. Russian desk hai. French desk hai. Wagara wagara. Ye mukhtalif zubanon ke desk qaim hai. Berbagai desk dalam berbagai bahasa berdiri, telah berdiri. Ab aap nizam-e jamaat ke hawala se agar koi sawal puchna chahe to wo puch sakte hain. Nizam-e jamaat ke hawala se. Sekarang jika ada yang ingin bertanya berkenaan dengan nizam jemaat, silakan tanya, tidak yang lain-lain. پیسے جو ہیں وہ وہاں جاتے ہیں جہاں بھی خلیفۃ المسیح مناسب سمجھے. Uang jemaat akan digunakan ke tempat di mana khalifah menganggap itu perlu. وہ پیسے جماعت کے ہیں وہ پاکستان یا انڈونیشیا یا امریکہ یا کینیڈا یا یورپ کے نہیں ہیں. جماعت uang itu milik jemaat bukan milik individu negara-negara. اس لیے حضور جہاں مناسب سمجھتے ہیں وہاں دے دیتے ہیں. Untuk itu kemanapun حضور menganggap itu perlu حضور belanjakan. اس میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں کہ کون کس کو کتنے پیسے کہاں دے رہا ہے یا کیوں دے رہا ہے. Kita tidak membahas kenapa banyak ke negeri-negeri itu, kenapa ke negeri yang lain tidak banyak misalnya. یہ پیسے افریقہ کو بھی جاتے ہیں, یہ پیسے ہندوستان کو بھی جاتے ہیں. Uang ini digunakan juga untuk Afrika, India. ہر وہ جماعت جہاں تعداد کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں. Di mana jemaat jumlahnya sedikit sedangkan pengeluaran besar. Jemaatnya kamzor hai wahan madad ki jati hai. Jemaat-jemaat yang masih lemah dibantu tentunya. Kabhi yahi madad Indonesia ki bhi hoti rahi hai. Jemaat Indonesia pun termasuk mendapatkan bantuan. Ek waqt wo tha jab sari duniya ki jemaaton ka bojh India aur Pakistan par tha. Ada satu waktu di mana pembiayaan untuk seluruh dunia dibebankan kepada negeri India dan Pakistan. फिर इंडिया की तकसीम हुई और सारी दुनिया का बोझ सिर्फ पाकिस्तान की जमातें उठा रही थी. India pun dibagi lagi, perpecah menjadi Pakistan, yang menanggung biaya untuk seluruh dunia tadi ditanggung oleh jemaat Pakistan saat itu. आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हुए, जमातें बड़ी हुईं, तो यूरोप के ममालिक ने अपना बोझ खुद उठाना शुरू कर दिया. कंडीशन semakin baik, jemaat semakin berkembang, dan negeri Eropa mereka menanggung biaya mereka sendiri akhirnya. इसी तरह इंडोनेशिया की जमात है, खुदा तआला के फजल से बड़ी हुई और अपना बोझ खुद उठा सकती है तो खुद उठाती है. Begitu juga jemaat Indonesia sudah berdiri bagus, besar, dan dia bisa menanggung bebannya sendiri. इसी तरह अफ्रीका के भी हर मुल्क को इमदाद नहीं दी जाती. Untuk itu tidak mesti setiap Afrika senantiasa dibantu seperti itu. वहां भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो अपना बोझ अब खुद उठाते हैं. Masih banyak negeri-negeri di Afrika yang sudah berdiri bagus dan mereka menanggung pembiayaan sendiri. लेकिन असल बात वही है जो मैंने शुरू में कही थी कि किसी जमात का ये पैसा नहीं है, किसी मुल्क का पैसा नहीं है, किसी फर्द का पैसा नहीं है. Yang perlu dicamkan adalah ini bukanlah milik uang milik individu, milik perorangan, uang milik jemaat. ये सारा पैसा या खलीफतुल मसीह का है या जमात का है. Uang ini kalau tidak milik Khalifatul Masih, milik jemaat. इसलिए वो जिस तरह चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें दे दें. Untuk itu kapanpun dikehendaki itu berikan. हमने ये चंदा खुदा की रजा के लिए दे देते हैं. Kita membayar चंदा ini untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. हम इसलिए नहीं देते कि ये चंदा हमारे मुल्क पर इस्तेमाल हो. Kita tidak membayar cendah dengan niat untuk supaya dibelanjakan negeri kita saja. Afrika mein kyun bahut zyada imdad di jati hai ye Afrika mein isliye ki zarurat hai wahan aur huzur samajhte hain ki wahan di jani chahiye. Afrika banyak sekali dibantu karena memang sangat perlu di sana untuk bantuan. Theek hai, yahi sawal tha aapka untuk puchne ke liye. Iya, ini soalnya kan tadi ya. Iya. जायज है या सह साजा सिलाकन आता समा रसूलुल्लाह जी तरीका पंजा भी थोड़ी सवाल था शॉर्ट किसी में मुल्क में अगर आप कोई इदारा बनाते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी होती है. Di negeri manapun jika anda mendirikan satu lembaga perlu untuk diregistrasi. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो वो गैर कानूनी होगी, इलीगल होंगी. Jika tidak didaftarkan berarti tidak sah dari sisi hukum. ये हुकूमती कानून है, उसके लिए जरूरी है. Apalagi tadi? मना था मतलब वो गैर मुस्लिम कराते थे पाकिस्तान उस लिहाज से फिर क्या उसके नाम से हम करवा रहे हैं क्या मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था उस वक्त? किस वक्त पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम करार दिया गया है वो 74 में करवाया गया है, और जो तहरीके जी दर सदर में रजिस्टर हुई है ये 47 और 48 में हो गई थी। हाँ, जadi anjuman-anjuman tadi sudah didatarkan pada tahun jauh sebelumnya, sedangkan ditetapkan non muslim itu pada tahun 74. लेकिन इसके बावजूद हम अपनी रजिस्ट्रेशन को हर साल रिन्यू करवाते हैं। Meskipun demikian kita merenew memperbaharui registrasinya setiap tahun. और वो रिन्यू हो रही है उसमें तो कोई ऐसा नहीं है। Dan itu dengan biasanya dilakukan pembaharuan itu. मुश्किल जो रूटीन में मामलात में होती है कानूनी मामलात में वो जरूर होती है। Pasti saja ada kesulitan-kesulitan seperti itu urusan undang-undang. लेकिन बहरहाल हम करवाते हैं, बाकी काम भी तो कर रहे हैं। Dan kita lakukan tetap. मसाजिद भी बना रहे हैं, कुरान करीम भी शाया कर रहे हैं, पाबंदियों के बावजूद हम वहाँ रह रहे हैं। किताब पुन membuat masjid-masjid, menerbitkan Quran Karim, meskipun kondisi di Pakistan seperti itu. Lanjut? जी। मुबल्लिगीन तो तहरीक जदीद के मातहत काम करते हैं, और आज का जैसे आपको पता है कि 2025 को 10 मिलियन की बयातें होनी है, तो हमें मुझे परेशान है कि बाद में तरबियत करने वाले कौन हैं, क्या हम कह सकते हैं कि वक्फी जदीद मदद करें तरबियत करने के लिए, पीछे से साथ साथ काम करें? नहीं, ये भी आपका ही काम है, मुरब्बियान या मुबल्लिगीन का काम सिर्फ तबलीग करना नहीं है, तरबियत करना उनका काम भी है। Ini pun tugas Anda juga katanya. Tidak hanya tabligh, Anda pun harus mentarbiyati beatannya. बल्कि अगर गौर करें तो मुबल्लिगीन का काम लोगों को तैयार करना है कि वो आगे तबलीग करें और आप तरबियत करें। Bahkan Anda pun harus mempersiapkan supaya hasil beatan Anda sendiri dia mampu untuk bertabligh lagi dan mentarbiyati dirinya sendiri. Hazur aur jamaat jo hai wo kisi ko ye hidayat nahi karti ki aisi baatein karwayein jinko aap sambhal na saken. Huzur tidak memberikan petunjuk, beatkanlah orang-orang yang maksudnya sehingga Anda tidak कभी जमात की तरफ से या हजूर की तरफ से ये हदायत जारी नहीं हुई कि आप इस किस्म की बातें करवाएं जो सिर्फ नाम की हों और उनकी तरबियत ना कर सकें। Tidak pernah jemaat memberikan petunjuk, silahkan saja biatkan meskipun Anda tidak sanggup untuk mentarbiyati itu. इसलिए जरूरी है कि तबलीग के साथ तरबियत आपने करनी है। Untuk itu adalah perlu, selain dari tabligh Anda pun harus memberikan tarbiyat kepada biatannya. मुअल्लिमीन भी तबलीग भी करें और तरबियत भी करें और मुबल्लिगीन भी ये काम करें। Para muallimin, mubalighin sama seperti itu tugasnya. और जमाती ओहदेदारान और अफराद-ए जमात भी ये काम करें। Dan para pengurus dan anggota jemaat pun harus turut serta dalam hal ini. ये काम पूरी जमात का है, किसी एक फर्द का नहीं है। Pekerjaan ini adalah pekerjaan seluruh jemaat, tidak hanya individu saja. सिर्फ मुबल्लिगीन या मुअल्लिमीन का ये काम नहीं है। Tidak hanya tugas mubalighin muallimin saja. हर फर्द जमात पर तबलीग करना फर्ज है। Adalah kewajiban bagi setiap anggota jemaat untuk bertabligh. इसी तरह हर फर्द जमात का ये फर्ज है कि वो नए आने वाले की तरबियत भी करे। Begitu juga para anggota, mereka pun punya tanggung jawab untuk mentarbiyati mubayyin. हां, ये दुरुस्त है कि मुबल्लिगीन और मुअल्लिमीन का ये फर्ज निस्बतन ज्यादा है। Memang benar jika dikatakan tugas mubalig atau muallimin lebih besar bebannya dibanding dengan anggota. Jazakumullah. Lanjut. Jazakumullah. Freemasonry, Yahudi. Ya, Freemason, Jehud ke mate hatu tena Freemason. Kia wo ihrar ke mate hatu. मैं फ्री मेसन्स में से नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कि एहरार फ्री मेसन्स के मातहत हैं या नहीं हैं। saya pun tidak tahu apakah di bawah Freemason atau tidak। फ्री मेसन्स एक बिल्कुल अलग काम करने वाली तंजीम है। फ्री मेसन adalah ya badan yang lain sendiri mereka dia cara kerjanya। इसको सिर्फ यहूद के साथ मंसूब करना शायद मुनासिब ना हो। मुमकिन tidak tepat jika hanya dinisbahkan kepada Yahudi saja Freemason ini। ये छुप कर काम करते हैं। Mereka bekerja secara senyap-senyap। इनमें यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, di dalamnya दहरिया भी हैं। Last क्या? दहरिया। Di dalamnya termasuk juga Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Dahriya, ateis. Ye chup kar kaam karti hai. Mereka bekerja secara di bawah tanah. Har tabke ke bade logon ko kabu karti hai. Mereka menguasai level-level tinggi dalam kalangan-kalangan. Aur phir unko blackmail karke unse apne maqasid hasil karti hai. Blackmail karke matlab बदनाम करके कि हमारे पास आपकी ये सीक्रेट है, अगर आपने ये काम ना किया तो हम लोगों को बता देंगे इस तरह। Mereka begitu liciknya mengancam orang-orang yang berpangkat tinggi, orang-orang hebat, orang kaya. Kami punya rahasia kamu, kalau kamu tidak bekerja di bawah kami, akan kami buka rahasia kamu. उसमें बिजनेसमैन भी हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें मजहबी लोग भी हैं। बिजनेसमैन juga, politikus, ulama juga ada di dalamnya। किसी को नहीं पता कि कौन फ्रीमेसन में है। siapapun tidak ada yang tahu siapa sebetulnya Freemason। बाज़ दफ़ा जो खुद फ्रीमेसन के लिए काम कर रहा होता है उसे खुद भी इलम नहीं होता कि मैं किन लोगों के हाथों में खेल रहा हूँ। terkadang mereka yang jelas-jelas bekerja di bawah Freemason juga tidak menyadari sebetulnya saya di bawah siapa ya। ये हकीकत है। इतनी हकीकत। क्योंकि वो इंतहाई छुप कर काम करते हैं। karena betul-betul ngumpet mereka cara kerjanya ini। और कुछ कह नहीं सकते कि कौन-कौन फ्रीमेसन्स के लिए काम कर रहा है। tidak bisa ada yang mengatakan secara jelas siapa saja sebetulnya फ्रीमेसन ini। mungkin है कि अहरार में से भी कुछ हो जो फ्रीमेसन्स के लिए। mungkin saja di antara अहरार itu ada yang menjadi bagian। लेकिन फ्रीमेसन्स का ये तरीक नहीं है कि वो कुछ पूरी एक कम्युनिटी को उठाकर फ्रीमेसन में शामिल कर लें। tapi bukan cara mereka untuk menjadikan satu komunitas dimasukkan ke dalam Freemason। वो सिर्फ मुख्तलिफ कम्युनिटीज में से चुनिंदा लोग जो खास लोग होते हैं उनको चुनते हैं और अपने में शामिल करते हैं। di antara komunitas-komunitas tadi dia hanya mencomot satu dua saja orang-orang yang berpotensi। उनका मेंबर बनना भी बड़ा मुश्किल काम है। untuk menjadi membernya pun sangat sulit। आसान नहीं है, उनके जो कवायद हैं वो बहुत सख्त हैं। undang-undangnya peraturannya sangat keras sekali, sulit untuk menjadi bergabung। हो सकता है कि अहरार भी हो सकता है कि ना हो। mungkin saja अहरार juga, mungkin juga tidak। बहरहाल हज़रत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम का एक इल्हाम है। ada satu ilham yang turun kepada हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम कि फ्रीमेसन्स तुझ पर मुसल्लत नहीं किए जाएंगे। फ्रीमेसन तुझ पर मुसल्लत नहीं किए जाएंगे, काबू नहीं किए जाएंगे, मतलब उसके मानी हो सकते हैं कि गलबा नहीं पाएंगे। फ्रीमेसन tidak akan dapat menguasai engkau। और फ्रीमेसन का एक तरीकाकार यह है कि वो जिससे खतरा महसूस करते हैं उसको खत्म करवा देते हैं। jadi फ्रीमेसन cara kerjanya adalah siapapun yang dapat menjadi resiko berbahaya bagi फ्रीमेसन mereka akan menghabisinya। इसलिए यकीनन फ्रीमेसन जमात के खिलाफ काम कर रहे होंगे। untuk itu adalah hal yang pasti फ्रीमेसन tadi melawan jemaat, menentang jemaat। हुजूर के खिलाफ भी कर रहे होंगे, इसीलिए इल्हाम हुआ। mereka pun menentang हुजूर tentunya karena itu turun ilham kepada हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम। इल्हाम में ये है कि वो कामयाब नहीं होंगे, मुसल्लत नहीं होंगे, یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کریں گے، یقیناً وہ جماعت کی مخالفت میں کام کریں گے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. Dan mereka pasti bekerja untuk menentang jemaat. Yang diilhamkan adalah mereka tidak akan berhasil mencengkeram jemaat. Jazakumullah. Theek hai. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. خلیفت المسیح ثانی کے زمانے میں کیا وقفے جدید یا تحریک جدید کا جو رقم مقرر ہوا تھا، متعین ہوا تھا کتنا؟ اب تک انڈونیشیا میں بھی کنفیوز ہو رہا کتنا، کسی نے کہا صرف 15,000، کسی نے کہا 1 pound sterling، کسی نے کہا یہ تو ہی چندے ہیں. انہیں چندہ سکاریلا جتنا کوئی چاہے دے سکتا ہے. سبرہ پاون یعنی akan diberi yang ingin diberikan silahkan. حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید کے لیے شروع میں کچھ شرائط مقرر کی تھیں. Untuk تحریک جدید pada permulaan حضور kedua menetapkan beberapa persyaratan. وہ صرف شرطیں یہ تھیں کہ کم سے کم 5 rupees دے. Syaratnya adalah sekurang-kurangnya 5 rupee. زیادہ سے زیادہ کی شرط نہیں تھی. Tidak menetapkan sebanyak-banyak ya tidak. پھر کچھ حالات اور ضروریات مزید بڑھی تو حضور نے فرمایا کہ 1 month کی آمد کے برابر چندہ دے. Lalu kondisi sudah semakin baik, حضور menetapkan lagi berikanlah canda sama jumlahnya dengan penghasilan 1 bulan. لیکن بنیاد وہی ہے کہ یہ توئی چندے ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی سے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. Tapi yang harus dijadikan patokan adalah canda ini sukarela saja, berapapun mau diberikan silahkan. Iski koi syarah nahi hai. Tidak ada syarahnya dalam hal ini. Sawab hai jitna chahe de. Ini adalah pahala, seberapapun yang ingin diberikan silahkan. Jitna koi zyada se zyada de sakta hai. Sebanyak-banyaknya pun silahkan. Ji. Ji, next. Ji. Nizam ya, Nizam ya. Aap. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. وہ چپ صاحب یوسف. یوسف تحریک جدید انجمن مرکز یا صدر انجمن احمدیہ میں کون کون کرتے ہیں کارکن بحثیت؟ کیا ضرور مبلغ ہیں اندر؟ نہیں، مبلغ ضروری نہیں ہے، مبلغین بھی ہیں، واقفین زندگی بھی ہیں اور عام کارکنان بھی ہیں جو پیڈ ہیں. ادا مبلغین دی انترانیا، ادا واقفین زندگی، ادا جگا کریوان بیاسا. ہاں، جو افسران ہیں وہ یا واقفین زندگی ہیں یا مبلغین ہیں، کوئی کارکن افسر نہیں ہے. کلو پجاباتنیا سدہ مستی واقف زندگی اتو مبلغ. اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا وقفے زندگی کے علاوہ ہو سکنے کا تو میں نے نہیں کہا نہیں ہے. نہیں، اچھا جی. ہو سکتا کل کو ہو جائے تو پھر آپ کہیں کہ ہو گیا. مطلب رول میں، رول میں نہیں لکھا ہوا کوئی بھی. اچھا جی. فضل صاحب وکیل اعلیٰ اور وکیل تبشیر کا جو ریلیشن ہے کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. ان کا کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ وکالت اولیاء کا کام میں نے بتا دیا تھا کہ ان کا کام تمام وکالتوں کی نگرانی کرنا ہے. تگس وکالت اولیاء ادلہ منگواسی سلروح وکالت اور تمام وکالتوں کے درمیان کوارڈینیشن پیدا کرنا ہے. منچپتکن کوارڈینیسی انتر سسما وکالت اور دنیا میں انتخابات کروانا ہے. Dan memerintahkan kepada jemaat-jemaat seluruh dunia untuk melakukan pemilihan. Ye wakalat ulia ka kaam hai. Ini adalah tugas wakalat ulia yang dipimpin waktu ini. Aur wakalat tabshir ke jo bade-bade kaam hai unme mukhtalif jemaat mumalik mein jemaat ka qiyam hai, mission house ka qiyam hai, wahan muballighin bhijwana hai, literature bhijwana hai. Wakalat tabshir adalah mengirimkan muballigh. Dobara shuru karta hu. Wakalat tabshir ka kaam ye hai. Tugas wakalat tabshir adalah duniya ke mukhtalif mumalik mein di berbagai jemaat di seluruh dunia, jemaaton ka qiyam, mendirikan jemaat-jemaat, mission house ka qiyam, mendirikan mission house, wahan muballighin ko bhijwana, mengirim muballigh ke negeri-negeri itu, literature bhijwana, mengirimkan literatur, aur un mission houses ke liye digar zaruriyat muhayya karna, dan mensaranai misi rumah-rumah misi tadi, muballighin ke kaam ki nigrani karna, mengawasi pekerjaan muballigh, masajid ka qiyam, mendirikan masjid-masjid. Ye sare kaam wakalat tabshir ke hain. Ini semuanya diatur oleh wakalat tabshir. Khulasa karna ho to tabligh aur tarbiyat ka kaam wakalat tabshir ka hai. Tabligh sebagai khulasahnya adalah tugas tabligh dan tarbiyat itu dibebankan kepada wakalat tabshir. Kyunki baki sari cheezein tabligh aur tarbiyat ke liye hain. Masjid bhi isi liye hai, mission house bhi isi liye hai, muballigh bhi isi liye hai, literature bhi isi liye hai. Karena rincian yang disebutkan tadi tentunya untuk tabligh dan tarbiyat. Jazakallah. Ji. क्या सुनने जाते हैं कोई खबर ऐसी नहीं जो मेरे पास ना आए सॉरी tadi beliau ngajak ngobrol gimana pak beliau sudah tersenyum dengar langgar kanah tadi जी खड़े हो जाएं नहीं नहीं बेशक बैठ के करें बैठ के नहीं नहीं बोले उन्होंने कहा बैठ जाएं Rebuh aja pak ya, biar lebih mantap. Kadian kejelengar kena ya rebuh. Tadad bataya andaza. Ek din mein kitne mehman aate hain aur kya zaruri hai ki nay mehmanon ke liye kuch recommendation leke rahein stay karein langar khane mein kyunki yahan par kabhi kabhi aisa hota hai ki khat poochte hain kahan recommendation kare sadar ki taraf se. جہاں تک تعداد کا تعلق ہے قادیان کی تو شاید میں صحیح نہ بتا سکوں berkenaan dengan jumlah tamu mungkin untuk قادیان saya tidak bisa mengetahui pasti کیونکہ میں قادیان میں نہیں ہوتا karena saya tidak tinggal di قادیان جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے میں اپنا مشاہدہ بتا سکتا ہوں seberapa yang saya perhatikan saya hanya bisa menyampaikan perkiraan saja جلسہ کے دنوں کے علاوہ selain hari-hari جلسہ قادیان میں لنگر خانہ میں قیام کرنے والوں کی تعداد اوسطاً 10 کے قریب ہوتی ہے لم دہلی دہلی قیام کی کیا جملہ yang tinggal di لنگر خانہ قادیان lebih kurang 10 orang per harinya اور لنگر میں کھانا کھانے والوں کی تعداد تقریباً میرا اندازہ ہے 30 سے 40 ہوتی ہے dan perkiraan saya untuk orang yang makan di langgar khanah qadian adalah 30 sampai 40 orang. Jabke rabwa mein qiyam karne walon ki tadad austan 2 se 300 ke darmiyan hoti hai. Di rabwa itu sampai 200 atau 300 orang yang tinggal apa ya? Delhi. tiap harinya yang tidur di langgar sana. Jabke khana khane walon ki tadad takriban 500 tak pahunch jati hai. Jumlah yang makan sampai 500 orang per harinya. Jahan tak aapne is baat ka zikr kiya hai ki kya langgar khana ke liye koi recommendation ya letter ki zarurat hai. Apa yang Anda tanyakan, apakah perlu rekomendasi atau bawa surat dari cabang? To pehle ye zarurat nahi thi. Sebelumnya dulu tidak diperlukan hal ini. Lekin Pakistan ke maujuda halat security ki wajah se aise hain ki ab shadid zarurat hai. Tapi karena kondisi Pakistan menuntut untuk itu, penentangan sangat banyak sehingga memang perlu adanya rekomendasi seperti itu. Bisa berbahaya, Pak ya? Is security ki wajah se ab iski zarurat hai. Karena alasan security sehingga diperlukan. Isliye jo bhi ahmadi aata hai tamam jamaaton mein ye hidayat ki hui hai ki wo aate hue apne sadr ya ameer se tasdeeq karwa kar aaye. Karena itu siapapun anggota yang datang ke langgar khana Rabwa, mereka harus membawa surat keterangan dari ketua cabang atau amir wilayah setempat. Usme recommendation zaruri nahi hai, sirf tasdeeq hona kafi hai ke waqiatan ye ahmadi hai. Tidak perlu adanya rekomendasi, hanya perlu tasdeeq saja, pengesahan bahwa memang betul orang ini ahmadi. Ye halat ki wajah se majburan hame karna pada hai. Kondisi yang menuntut untuk melakukan seperti itu. Warna ek waqt mein ghairaz jamaat ahbab bhi aate the aur langar khana mein baghair kisi tasdeeq ke qiyam karte the, khana khate the. Padahal pernah terjadi suatu waktu di mana dibuka saja gitu, orang gair pun pada makan di langgar khana dan tidak perlu adanya surat pengesahan dan lain-lain. Balke jamaat ke shadid mukhalifin jo madrasahon mein kaam karte hain ya padhate hain wo bhi apne liye khana mangwa liya karte the. Kaun se madrasa? Jo gair ahmadiyon ke madrasa hain mukhtalif Rabwa mein. Aha. Do teen hain. Ada juga para penentang keras yang mereka kerjanya ngajar di madrasah-madrasah yang tinggal di dekat Rabwa, mereka pun kadang datang atau minta makan di langgar khana. Aur hame pata hota tha lekin iske bawajood hum khana dete the unko, kabhi nahi roka. Kita tahu bahwa dia itu penentang keras tapi kami tidak pernah melarang, kasih saja makan. Lekin abhi bhi hum khana de dete hain, ab bhi khana de dete hain lekin qiyam karne ke liye ijaz jo tasdeeq hai wo zaruri hai. Sampai saat ini pun kami masih ngasih makan kepada mereka, tapi kalau untuk tinggal, untuk tidur di langgar khana perlu adanya tasdik. Kyunki halat Pakistan ke aise hain, hum kisi ki niyat ka andaza nahi kar sakte ki wo kis niyat se aa raha hai. Tasdik kahan se? Tasdik sadr ya ameer se apne halke ki. Ahmadiyon ke liye na? Ahmadiyon, mamlo ghair mulkon ke liye. Ghair jo aate hain wo phir qiyam hi na karte hain. Wo khana lete hain chale jaate hain. Bahar se unko andar aane ki ijazat nahi hai. अच्छा अच्छा. और अगर किसी ने बहुत जरूरी कयाम करना ही है गैर अहमदी ने, तो वो भी जिस शहर से आ रहा है वहां के सदर और अमीर की तस्दीक करवा लो. गैर अहमदी के, गैर अहमदी भी यहां के ये शरीफ आदमी है. ठीक. जदि peluangnya masih terbuka juga untuk orang गैर अहमदी, kalau memang alasannya logik untuk tinggal di langgar khana, syaratnya minta surat tasdik dari pak ketua cabang setempat atau amir wilayah, memang betul orang गैर ini orangnya baik, simpatik gitu kan, bukan masalah. Karena kondisinya sangat mengerikan di sana. Better hai ke wo kisi apne ahmadi dost ko saath lekar aaye. Lebih baik jika orang gair tadi ditemani oleh teman ahmadi. Ye sirf hifazat ke nukta nazar se hai. Hanya melihat dari sudut pandang penjagaan, perlindungan. Kyunki hukumat ne bhi hame paband kiya hai ke apne hifazati iqdamat khud kare. Karena pemerintah Pakistan pun mengatakan, memerintahkan kepada kami, silakan jaga diri sendiri. Isliye hamari ye majboori hai ye karna. Karena itu kami terpaksa. Tadi ada yang terlupa bahwa mereka pun katanya tidak tahu kita niat mereka itu apa. Bisa jadi niat jahat sehingga perlu tasdik dan lain sebagainya kalau orang gair. Jazakumullah. Langgar khana.